Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College dan pendengar Radio Dakta Bekasi, juga Radio RDI Malang, Jamaah Masjid Al-Ihsan Jaka Permai Bekasi, juga jamaah masjid-masjid yang lain yang sempat menyimak acara pada sore hari ini. Alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah SWT ya. Hari ini kita insya Allah akan menyelesaikan saum kita pada hari yang ke-14. Jadi kurma langka ya, kuliah Ramadan jelang berbuka ini kali ini akan masuki hari yang ke-14. Silahkan yang terlewat yang lalu ya, itu ada di Facebook bisa dimuat bisa dilihat ya, paling tidak sampai tadi sore sudah kita upload di playlist YouTube itu ada 10 seri kuliah, nanti insya Allah ditambahkan beberapa sisanya yang lain. Alhamdulillah, tema besar kita sekali lagi saya ingin mengingatkan adalah kiat yang mendidik anak sukses dunia akhirat. Saya ingin mengingatkan bahwa kita orang tua gitu ya harus punya gambaran kesepakatan tentang makna sukses itu dunia akhirat. Dan sekali lagi waktu kita bahas tentang Islamic worldview ya, pandangan hidup Islam, maka yang kita orang tua ini yang paling penting adalah qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu. Itu yang utama ya. Jadi jangan kita terjebak ya dengan satu faham yang dominan di era modern sekarang ini bahwa pendidikan itu semata-mata hanyalah menyiapkan bagaimana anak itu potensinya dikembangkan untuk bisa cari makan ya. Ya mohon maaf, kadangkala saya di berbagai kuliah, kadang-kadang wisuda sarjana juga saya sampaikan ya, kalau Anda ya kuliah tujuannya hanya untuk supaya bisa cari makan ya, maka mohon ya catat ketahui bahwa monyet itu untuk bisa makan tidak perlu kuliah. Saya tidak mengatakan Anda sama dengan monyet, saya hanya mengatakan bahwa monyet itu untuk bisa makan tidak perlu kuliah. Karena kuliah itu sebetulnya untuk cari ilmu, apalagi universitas, university itu dari kuliah. Maknanya membentuk manusia yang sempurna, membentuk hamba Allah ya, sebagai hamba Allah yang baik ya, membentuk manusia sebagai khalifatullah fil ard. Nah, itulah yang disebut al-insan al-kulli, itu manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu sesuai dengan perintah konstitusi kita pasal 31 ayat 3. Dan juga ya jelas tujuan saum kita la'allakum tattaqun. Jadi orang bertakwa itu mulia. Ini adalah, ini kalau kita enggak sepakat di sini gitu ya, itu kita sudah susah. Ya, kita akan keliru memahami pendidikan itu. Dan keliru akan memahami makna anak sukses itu apa gitu. Ya, jadi di sini sebelum, maka kalau saya katakan bahwa kita sekarang mau melanjutkan ya kajian kita tentang adab. Kita sudah adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada keluarga Nabi, adab pada sahabat Rasulullah, adab pada orang tua, dan sekarang kita bicara adab kepada guru. Ya, kemarin kita bicara adab pada ulama, sekarang adab pada guru. Ya, guru ini sangat penting karena di pesantren At-Taqwa ini kami pasang satu spanduk besar ya dari kitab Ta'limul Muta'alim ya karangan Syekh Azhar Nuji, bahwa Anda enggak akan meraih ilmu yang bermanfaat gitu ya kecuali dengan menghormati guru, beradab pada guru itu. Ya, jadi ini sudah maklum lah, dalam kalau kita belajar dimanapun ya pasti kita tahu bahwa peran guru itu sangat penting ya, kebangkitan satu bangsa itu ditentukan kebangkitan guru ya. Makanya saya pernah mengisi seminar di satu IAIN di Kalimantan gitu ya, waktu itu saya menyampaikan presentasi tentang di satu fakultas tarbiyah. Jadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kita nggak usah ngomong yang macam-macam tinggi-tinggi, kita introspeksi saja ya lembaga pendidikan kita, karena lembaga pendidikan kita ini melahirkan guru. Jadi kalau kita mau ya pendidikan kita baik ya gurunya yang harus baik. Ya kita sudah pernah mengungkap kisah-kisah para ulama dulu bagaimana hebatnya peran guru. Guru itu kunci. Makanya adab ya orang tua ini dalam mengarahkan anaknya untuk sukses gitu ya, untuk sukses dunia akhirat, yaitu dengan meraih ilmu yang bermanfaat ya, seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan pada kita semua, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ini ilmu yang bermanfaat ya, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, yang sudah pernah saya bahas, bahwa ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat itu ya, dalam rumusan Imam Al-Ghazali adalah satu ilmu yang semakin meningkatkan kecintaan kita kepada akhirat. Ilmu yang semakin meningkatkan ketakutan kita kepada Allah. Ya, kita takut kepada Allah itu maknanya gitu ya, kita takut menyalahi perintah dan larangan Allah. Kalau ilmu itu semakin menambah rasa takut kita kepada Allah, maka berarti ilmu itu manfaat. Ilmu yang semakin memperkecil kecintaan kita kepada dunia. Ilmu yang semakin mempertajam mata hati kita ya, untuk memahami ya, cacat-cacat amal kita itu. Ilmu yang semakin memahamkan kita akan tipu daya setan itu. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Artinya semua ilmu yang semakin ya mendekatkan diri kita kepada Allah SWT itu ilmu yang nafi, itu yang kita cari. Itu yang harus kita apa ya, kita camkan, kita pesankan kepada anak-anak kita, bahwa tolong cari ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi waktu saya pribadi gitu ya mengalami, alhamdulillah bertemu dengan guru-guru yang luar biasa sejak kecil. Ya, saya pagi itu SD, ya, siang itu madrasah diniyah. Guru saya dulu Haji Bisri itu ya seorang guru dari pagi sampai sore mengajar, ya mengajar tanpa dibayar, ya, dan kita pun sekolah itu ya ya nggak bayar, bisa dikatakan begitu, sekolah Arab begitu. Ya, beliau itu ya, unik juga Mbah Haji Bisri, saya panggilnya Mbah karena masih misanan Mbah saya. Ya, Mbah Haji Bisri itu yang punya beliau punya toko, tapi yang menjaga toko itu istrinya. Jadi suaminya ini mengajar madrasah dari pagi sampai sore. Nah, kalau pagi madrasah Islam ya, madrasah formal gitu. Kalau siang madrasah diniyah, sekolah Arab dulu. Jadi saya kalau nggak masuk sekali saja itu dimarahin tuh orang tua saya, ditegur. Jadi dulu guru itu seperti itu seriusnya. Kalau malam saya ngaji Quran, ngaji kitab gitu dengan kakek dan paman saya, itu juga seorang guru yang hebat. Artinya kalau pagi ke pasar ya, malam ngajar ngaji itu sampai keduanya meninggal, ya itu kerjaannya. Ya. Ayah saya juga seorang guru SD, saya banyak ya belajar dari ayah saya juga, meskipun beliau ya mungkin kalau pendidikan itu setingkat D1 saja enggak, atau setingkat SMA waktu itu menjadi guru SD, tapi bacaannya Masya Allah, beliau langganan majalah Panji Masyarakat, majalah Al-Muslimun gitu, yang saya dari situ ikut membaca ya. Ya, hanya mengenal Buya Hamka itu dari guru-guru ini, guru-guru yang paling dekat dengan kita. Ya, waktu SMA saya di pondok pesantren, saya ketemu dengan kiai-kiai yang hebat gitu ya, ada Kiai Sayyidun, ada Kiai Hambali. Saya mengaji Fathul Muin itu dengan Kiai Hambali dari pondok itu kira-kira jadi kalau saya sekolah kan SMA Negeri 2 Bojonegoro itu, siang saya pulang gitu ya, sore itu habis asar itu saya ngaji kitab Fathul Muin itu. Yang ngaji itu hanya 3 orang ingat saya itu. Dari sekitar 100-an santri itu yang ngaji kitab itu sore ya, karena itu sukarela, itu jauh dari pondok gitu. Dan Pak Kiai Hambali itu sabar ngajar ngaji itu ya, 3-2 orang gitu. Jadi kiai-kiai dulu itu saya perhatikan ya, ngajar 2 orang, 3 orang ya, ngajar 10 orang, 40 orang, 80 orang itu sabar aja ya. Malah kiai saya, Kiai Sayyidun itu di mudah-mudahan Allah memberikan rahmat semua pada guru-guru kami itu ya, memberikan pahala yang tidak putus-putusnya gitu. Itu beliau sangat serius gitu. Jadi kalau kami ngaji nih di pondok gitu, habis isak biasanya kami ngaji kitab Ajrumiyah, Umriti, kadang-kadang Amthilah Tasrifiyah, Takrib, kalau habis isak itu ngaji kitab ini gitu. Itu kalau Pak Kiai itu sangat disiplin ya. Jadi kalau enggak bisa tasrif gitu ya, enggak, itu kita disuruh berdiri itu di depan itu ya, berdiri sampai pelajaran selesai di masjid itu sampai selesai itu berdiri, nggak hafal. Jadi besoknya takut betul kita sebelum masuk pelajaran itu, pelajaran yang kemarin kita hafal benar. Begitu juga kalau disuruh baca takrib ya, ditunjuk beberapa orang nggak bisa, Pak Kiai itu pulang nggak mau ngajar lagi. Jadi pelajaran kemarin aja belum dikuasai, ngapain dilanjutkan lagi? Jadi hadirin rahimakumullah ya, saya kemudian alhamdulillah hasil istikharah saya dari SMA itu saya ke IPB. Di IPB itu di Bogor itu alhamdulillah saya ketemu dengan guru-guru yang hebat lagi ya. Saya berguru kepada Kiai Didin Hafidudin, Kiai Syamsuddin, ya Ustaz Abbas Aula, Ustaz Abdul Hanan, dan terutama juga kepada Ustaz Abdul Rahman Al-Baghdadi ya, bahkan Kiai Abdullah bin Nuh ya, di Pesantren Al-Ghazali. Itu dulu ngaji kitab Ana Muslimun Sunniun Syafi'iyun. Dan saya beberapa kali ya diajak senior saya Mas Fatkul Hidayat tuh bersilaturahim ke Pak Kiai Haji Soleh Iskandar ya, seorang ulama besar juga di Bogor ya. Saya kagum sekali dengan para ulama ini karena kami kadang datang ya tengah malam, jam 10 malam lah gitu, enggak sampai tengah malam ya. Itu beliau belum pulang ya, kami disuruh nunggu gitu ya, sudah dipesenin ditunggu ya, nanti pulang jam 10 begitu. Masya Allah, beliau ini nggak lelah gitu ya, terus bersemangat ya berbincang masalah umat itu. Jadi banyak sekali yang saya belajar ya. Di kampus juga saya ketemu dosen-dosen yang sangat peduli. Jadi bagi saya di Nahmullah itu guru itu sangat berkesan ya. Setelah saya kemudian jadi wartawan pun saya masih berguru. Saya berguru politik hukum itu kepada almarhum Pak Hartono Marjono, guru politiknya Sri Bintang Pamungkas waktu itu. Beliau seorang pejuang yang hebat ya. Ya, kemudian saya berguru kepada Pak Husain Umar ya, tentang dakwah, Pak Ahmad Sumargono, Ki Haji Khalil Ridwan, beliau masih ada sekarang ini ya. Jadi kalau saya dulu tuh senang sekali karena habis subuh saya sudah keluar rumah dari Depok tuh naik motor ya ke rumah tokoh siapa saya silaturahim. Itu bagi saya berguru ya, itu kami ngobrol ya sejam dua jam, kadang-kadang alhamdulillah kan kita pagi-pagi itu dikasih sarapan juga gitu ya. Nah setelah saya alhamdulillah dapat kesempatan di Istek pun saya bukan hanya kuliah formal, yang banyak saya berguru kepada Profesor Wan Muhammad Nur ya. Yang jadi saya biasanya ya kalau menilai kriteria itu begini, guru itu ya kalau saya ketemu gitu ya itu seneng kalau kita ajak bicara masalah umat ya, selalu memberikan ide-ide ya, semangat mendorong ya, terus ya belajar terus berjuang gitu. Jadi kita nyambung gitu loh, dengan guru-guru seperti ini kita nyambung sehingga silaturahim kita ini berjalan terus ya. Alhamdulillah dengan keluarga kiai gitu ya, meskipun sudah puluhan tahun yang lalu itu masih ada silaturahim ya. Jadi antar keluarga ya, rata-rata ya banyak guru-guru saya itu sudah sempat ya, biasanya kenal selalu orang tua saya itu. Nah itu ya, jadi sekarang ini yang dinasihatkan seorang ulama ya kepada anaknya, ada di kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Adab Guru Murid dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ya bunayya isabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum ya wa khudh adabahum fa inna dhalika ahabu ilayya min aktsaril hadis. Wahai anakku, bergaullah kamu ya, bergaullah kamu intensif. Jadi bukan sekedar apa ya tahu saja ya, tapi bergaul ya. Jadi alhamdulillah Pak Kiai saya di pondok itu meskipun jarang saling ngomong ya, saya itu biasanya kalau ngaji gitu di pondok kan waktu itu rata-rata anak aliyah, yang anak SMA umum itu cuma dua orang gitu ya, angkatan saya cuma dua orang, angkatan di atas saya dua orang, jadi kami sedikit yang SMA umum di pondok gitu. Jadi Pak Kiai itu cukup mengenali ya. Dan alhamdulillah ya, kami yang dari sekolah umum waktu itu juga kita bersemangat ya, nggak mau kalah sama anak aliyah gitu. Kalau baca kitab ya kita bersungguh-sungguh ya. Saya kalau waktu mondok itu pertama kali saya lemah kan nahwu itu, saya lemah nahwu sharaf, maka saya cari mana nih kamar pondok yang ada santri senior yang pemahaman nahwunya sudah bagus gitu. Nah saya pindah kamar ngikutin dia gitu. Dan kemudian saya ikutin saja kemana dia ngaji ini saya ikut, meskipun saya belum bisa gitu ya, saya anggap dia ini guru saya. Dan jadi itu ya, jadi guru ini itu sangat penting ya. Maka di pondok ini pun kalau naudzubillah kalau santri sampai misalnya membuli guru itu sudah, itu kami tetapkan sebagai pelanggaran berat ya, kalau sudah tidak beradab sama guru ya. Kalau anak itu lemah di sekolahnya, lemah apa membaca, menghafal gitu ya, itu lemah, itu masih bisa kita tolerir. Tapi kalau sudah tidak beradab sama guru ya, membuli guru, meskipun di belakang layar ya, kadang-kala. Jadi cuma guyonan antar santri di ketahuan di grup mereka, WA mereka gitu ya, ketahuan mereka melecehkan guru gitu, itu kita berikan peringatan keras. Karena itu pintu untuk merusak ya, ilmu ya, itu pintu setan itu untuk merusak ilmu, karena ilmu itu akan tidak bermanfaat di situ ya. Jadi kita harus tanamkan betul ya. Makanya kalau dulu kan orang tua itu ada sekalian ya, itu sabar ya kalau menghadapi guru. Lihat kan di Kitab Ta'lim Muta'lim pernah saya ungkap kisah Harun al-Rashid, bagaimana hormatnya sama gurunya, sama guru anaknya, sampai dia suruh anaknya itu nyuci kaki gurunya itu ya. Dan guru, kenapa kamu gak suruh anakku nyuci kaki kamu gitu. Itu kepala negara sampai seperti itu ya. Tapi sekali lagi lihat juga kualitas guru, makanya milih guru jangan sembarangan ya. Saya terus terang gitu ya, kalau pendidikan bagi saya gitu, itu saya lebih percaya guru. Dan dimanapun juga begitu misalnya ya. Dulu kenapa orang ya berbondong-bondong pergi ke Chicago belajar Islamic Studies ya kan, termasuk guru saya Profesor, karena ada Fazlur Rahman. Semuanya sama, bahkan beliau juga mengkritik pendapat Fazlur Rahman. Tapi Profesor Rahman itu masih menghormati Fazlur Rahman. Ya, padahal kritik beliau tentang hermeneutika itu sangat tajam ya, sangat kritis. Ya. Saya baru baca tadi ya sekilas riwayat hidupnya Imam Syafi'i, saya baca sepenggal sikap Imam Syafi'i terhadap gurunya yaitu Imam Malik. Ya beliau ini tentu ya, Imam Malik ini ulama besar, bahkan pujian Imam Syafi'i pada Imam Malik itu luar biasa. Ya, ibaratnya nggak ada ulama yang lebih hebat dari Imam Malik. Tapi satu ketika Imam Syafi'i itu dihadapkan pada dilema. Ya, ketika Imam Malik sudah wafat, gitu kan, di Andalusia itu Imam Malik itu sangat diagungkan. Sampai ada di buku yang Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, itu dikisahkan di Andalusia itu sampai ada pecinya Imam Malik gitu ya, itu dijadikan untuk tawasul gitu ya, berdoa gitu. Nah itu Imam Syafi'i sudah melihat itu berlebih. Jadi orang sudah memuja Imam Malik ini berbahaya, berlebihan ya. Nah Imam Syafi'i ingin menyadarkan bahwa Imam Malik itu juga manusia gitu loh. Jangan berlebihan memuja, jangan dipuja berlebihan ya. Sampai ada yang lebih mengunggulkan pendapat Imam Malik daripada, jadi kalau dikatakan Rasulullah mengatakan begini, Imam Malik mengatakan begini. Nah, Imam Syafi'i melihat itu sudah berlebihan. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i ini sekalian? Di bukunya Fakhruddin Ar-Razi itu tadi saya baca, Imam Syafi'i itu satu tahun istikharah untuk mengkritik gurunya itu. Dan akhirnya memang baru Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik ya, menunjukkan dengan maksud Imam Malik itu juga manusia, manusia biasa yang bisa salah gitu. Jadi pernah kami di waktu itu kami sedang ke Kesis ya, ada rombongan dari pesantren Darul Lughah wa Da'wah itu. Waktu saya sedang riset penelitian di Kesis tahun 2014, Kesis UTM Kuala Lumpur, itu banyak habib-habib yang datang itu bertanya kepada Profesor Zaini Uthman, salah satu murid Profesor Naqib Al-Attas yang terkemuka juga. Beliau ada seorang habib yang bertanya, ini kenapa sih kok murid-murid Prof Al-Attas ini kok pendapatnya sama, apa nggak ada yang bisa dikritik dari Prof Al-Attas ini? Prof Zaini itu menjawab, menurut saya sangat bijak jawabannya. Ya, ya, untuk apa itu kami sampaikan? Sedangkan kami sekarang ini yang urgent, yang fokus adalah ada pendapat Prof Al-Attas yang sangat penting. Dan itu merupakan analisis terhadap masalah umat yang sangat mendasar dan solusinya gitu. Ya. Jadi saya sering ya dapat cerita tentang Prof Naqib Al-Attas itu dari Profesor Muhammad Nur, karena beliau lah yang 30 tahun ya menemani Prof Al-Attas ini. Ya, 30 tahun bayangkan, bukan masa yang pendek. Dalam suka dan duka ya. Profesor Wan bercerita bagaimana kadang-kala Prof Al-Attas itu marah sekali sama saya dibentak-bentak gitu. Tapi besoknya beliau telepon saya dan minta maaf. Jadi beliau sangat hormat, bahkan roh alat perempuan itu mau buat sesuatu, ya. Saya heran kan, Profesor Muhammad Nur ini kan pemikir internasional juga, buku-bukunya juga diterjemahkan dalam puluhan bahasa, ya, beliau terkenal juga. Tapi waktu kami menemani beliau, ya, jalan ke berbagai apa kota gitu kan, kadang-kadang sampai seminggu, ya, saya menemani itu di berbagai tempat tuh Prof. Wan Muhammad Nur tuh nggak lepas ngomong seperti ini, ya, ini menurut guru saya, ya, Profesor Naghib Al-Atas. Jadi pernah kata beliau ada orang yang kenapa Profesor Wan kok tetap apa namanya ya, meletakkan diri, ya, maaf itu di bawah bayang-bayang Al-Atas. Ya, kata Prof. Wan, saya sadar potensi saya tahu diri saya, kemampuan saya, dan saya sudah senang bisa menjabarkan pemikiran apa namanya Prof. Al-Atas ini, menguraikan, ya, beliau ridho sama saya sudah senang itu. Ini ya hadirinullah, jadi ini adab, ya, antara orang yang ilmuwan, ya kan. Nah, itulah adab para ulama kita dulu. Imam Al-Ghazali itu betapapun menulis ratusan kitab, ya, dalam berbagai bidang, tetap dalam soal fikih beliau mengaku, ya, bermadzhab Syafi'i. Begitu juga ulama-ulama kita yang lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Jadi tahu diri. Nah, penting sekali, ya, kita ini memahami guru, mengajarkan kemarin termasuk yang apa namanya? Ada pada para ulama gitu, ya, menempatkan pada tempatnya itu. Jadi saya cerita saja yang ringan-ringan, ya, pernah anak saya di satu pesantren gitu kan, itu ditempeleng oleh seniornya sampai kendang telinganya itu pecah, ya, tapi anak saya nggak mau ngaku, dia bilang agak terganggu lah pendengarannya. Nah, ketika kami bawa ke rumah sakit, betul ternyata malah rumah sakit itu dokter THT-nya bilang kendang telinganya bolong gitu. Nah, kami akhirnya bawa lagi ke Jakarta, ya, ke periksa ke seorang dokter THT yang saya kenal. Alhamdulillah setelah dicek juga benar kendang telinganya robek. Kalau waktu itu saya laporkan, ya, maka senior ini, ya, yang menempeleng telinga anak saya itu dikeluarkan dari pondok karena itu larangan keras, ya, menggunakan kekerasan itu. Ya, tapi saya melihat dokter pun bilang ini insyaallah bisa sembuh dan juga anaknya juga masih tahan, ya, ya paling saya sembunyikan. Ya, sudahlah, enggak apa-apa, ini kan insiden bukan sengaja, mungkin emosi. Ya. Dan begitu, dan jadi kita niatkan betul, ya. Jadi pernah juga anak saya itu waktu nyantri di pesantren satu pesantren tahfid gitu, ya. Itu juga begitu, dia teman-temannya itu nyalahkan gurunya karena gurunya masih muda. Ya, kita enggak mudah begitu saja, kita ingatkan, ya. Kamu tetap harus hormati guru. Sabar gitu, sabar. Sabar itu penting sekali. Jadi tolong ingatkan anak-anak kita semua gitu, ya. Sabar. Jadi kadang-kadang banyak, ya, murid santri itu yang nggak sabar dengan guru. Gurunya nggak enak, gurunya ini, gurunya begini. Apalagi, waduh, masya Allah, ya, astagfirullah, ya, kita melihat banyak sekali kan kejadian-kejadian di apa namanya di yang kita lihat di YouTube itu kan ada guru yang ditempeleng sampai mati, ya, ada guru yang apa itu dihina-hina, ditunjuk-tunjuk, dicemooh. Ada yang sampai di pesantren kita lihat, ya, di Rio itu yang kiainya dimaki-maki wali muridnya, ya, masya Allah, astagfirullahaladzim gitu, ya. Ini betul-betul khawatir, ya, ini jangan sampai, ya. Jadi kalau misalnya ya, anak itu nggak tahan segala macam, sudah diem, kalau mau dikeluarkan dari lembaga pendidikan itu, dari pesantren sudah keluar aja nggak masalah, kita keluar baik-baik, ya, karena mungkin ini tidak cocok, itu saja. Ya. Ya, tapi kalau memang di situ betul-betul, ya, memang itu bukan mendidik lah. Misalnya ada apa namanya penyiksaan yang benar-benar itu nggak betul, ya. Dan itu makanya kan sebelum adab, ya, para Imam Nawawi menulis kitab Adabul Alim Wal Muta'alim, sama judulnya dengan kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari kan Adabul Alim Wal Muta'alim. Adab guru dan murid itu sangat penting. Nah, kalau di pesantren At-Taqwa ini dari SD itu anak sudah ngajar kitab Adabul Insan. Itu juga ada adab pada guru, adab pada orang tua, adab beribadah, ya. Kemudian setelah itu kitab Risalah Dua Ilmu itu ada huruf Arab Melayu semua, karangan Said Uthman. masuk ke jenjang SMP itu ngaji kitab-kitab adab, akhlak lil banin, kemudian kitab Ayyuhal Walad, terus yang penting kitab Adabul Alim dan Muta'alimnya Kiai Hasyim Asy'ari itu, adab guru dan murid. Nah, setelah itu ngaji kitab Ta'limul Muta'alim ya di peringkat SMP atau SMA itu. Ya dulu saya di pondok itu seingat saya dalam bulan Ramadan biasanya khatam ya kitab Ta'limul Muta'alim itu. Nanti tahun depan diulang lagi kitab itu kita ulang-ulang terus. Karena itu sangat penting ya kitab adab guru dan murid itu supaya kita ngerti. Ya. Nah, itulah kenapa tadi di media sosial saya tulis bahwa guru itu bukan tukang ngajar bayaran. Ya, jadi jangan meremehkan guru. Ya, kita berhak, ya makanya cari guru yang benar gitu kan. Nah, tadi saya katakan saya, anak saya pun mulai yang nomor 5 itu dulu ya kalau ada guru yang bagus sampai kemudian menjadi pesantren ini ya, mudirnya ya Dr. Ardiansyah waktu itu. Siap, beliau guru yang saya lihat track record-nya bagus. Ya, adabnya bagus, ilmunya bagus, sedang nulis disertasi. Ya, anak saya sampai saya keluarkan dari SD terbaik di Depok, SD negeri terbaik itu. Ya, saya keluarkan. Sudah, mending belajar di rumah, belajar sama guru, sehari-hari sama guru yang baik ini. Alhamdulillah, sampai sekarang masih terus. Itu sudah dari umur berapa tahun itu? Dari umur sekitar 9 tahun sampai sekarang sudah 17 tahun. Nah, saya masih tetap. Dan saya merasakan ya dengan istri itu melihat perkembangannya. Jadi faktor guru itu sangat penting. Jadi bukan belajar itu bukan kepada apa ya gedung, ya kadang-kadang ini pesantrennya hebat, pesantrennya besar gitu, itu bagus itu, ya insya Allah bagus secara umum. Tapi orang tua tetap harus memantau. Saya kadang-kadang begini, kalau jumlah murid itu sudah banyak, ya kadang-kadang anak-anak ini punya problem kejiwaan, ya, problem masalah-masalah pribadi gitu yang nggak terungkap, nggak ada tempat konsultasi. Nah, kalau dia dapat tempat konsultasi temennya atau seniornya yang keliru memberikan saran, ya itu berbahaya. Ya, jadi di situ pentingnya memang peran guru ya, yang sangat berperan, ya, sangat mendidik ya anak-anak ini. Nah, itulah. Pentingnya, nah kita orang tua sikapnya gimana? Anak tanamkan betul tadi itu, ya pertama pilihlah guru yang baik, guru yang soleh. Kalau perlu betul-betul ya dicari guru itu. Nanti sampai ke peringkat tinggi pun seperti itu, ya bukan hanya di peringkat rendah, menengah, peringkat pendidikan tinggi, tetap harus ada, ya guru yang dipercaya untuk membimbing, gitu. Ya kan? Mungkin artis-artis saja kadang ada guru spiritual. Mike Tyson itu kan pelatihnya, Coach D'Amato itu bukan sekedar melatih tinju, itu juga membimbing, ya, jadi coaching itu bentuknya. Nah, insya Allah gitu ya, dalam proses perkaderan ulama, ya, saya baca kisahnya Buya Hamka, Muhammad Natsir, dan para ulama kita yang lain itu. Itu kalau berguru itu memang seperti suhbah, seperti coaching. Ya, coaching itu maksudnya dia intensif gitu ketemunya itu. Ya, itu guru harus tahu apa masalah yang dihadapi anak-anak. Dan itu sangat berpengaruh. Bahkan bukan hanya yang baik ya, yang orang yang kemudian pemikirannya salah ya, itu pun saya baca riwayat hidupnya karena berguru pada orang yang salah. Ada seorang profesor terkenal sudah meninggal ya, di sini yang di Indonesia ini gitu. Beliau terkesan sekali bagaimana tidak gitu waktu kuliah di McGill. Itu baru datang di McGill, Profesor Wilfred Canwell Smith itu, Direktur Islamic Studies di McGill. Dia seorang pendeta yang juga pakar Islamic Studies dan Comparative Religion gitu. Dia menulis buku The Meaning and End of Religion. Profesor Wilfred Canwell Smith ini yang mendirikan Islamic Studies di McGill, yang pengaruhnya sangat besar sekarang. Coba bayangkan, seorang mahasiswa kita mengambil master di McGill waktu itu tahun 60-an. Itu Wilfred Canwell Smith yang menjemput mahasiswa kita itu di bandara. Bagaimana mahasiswa kita itu tidak terkesan ya dengan kebaikan hatinya itu. Itu pepatah Arab ya mengatakan itu. Ya. Ahsin 'alan nas tastabit qulubahum. Ya. Apa? Berbuatlah baik kamu pada manusia, kamu akan menawan hatinya. itu. Jadi jangan heran ya kalau pernah saya ungkap juga kan kata-kata mutiara dari Raymond Lull atau Peter the Venerable, seorang misionaris legendaris kepada umat Islam. Dia mengatakan, I come to meet the Muslim not with arms but with words, yeah, not by force but by reason, and not in hatred but in love. Ya, aku akan mendatangi orang Islam bukan dengan apa, dengan not by arm but by word, bukan dengan senjata tapi dengan kata-kata, bukan dengan kekerasan ya, tapi dengan logika, dan bukan dengan kebencian tapi dengan kasih sayang. Nah itu ya. Nah makanya mohon ya anak-anak kita semua itu betul-betul di era sekarang diajari Pak adab kepada guru. Ya, adab memilih guru yang baik, adab belajar, sikap pada guru, ya selalu mendoakan guru. Ya terus ya berbuat baik pada guru. Ya, kalau ada yang enggak berkenan pada guru, dan pasti ada. Ya enggak ada guru sekali per Imam Syafi'i saja. Ya, guru kalibernya Imam Malik itu ada kelemahan. Ya, nah itu yang kita harus sadari gitu ya, bahwa guru ini. Nah, Bapak-bapak sekalian ya, terakhir ini saya ingin memutarkan ya satu puisi. Ya, ini puisi adab murid kepada guru gitu, yang dibaca oleh anak saya, anak nomor 7 saya, Asad Hadori, nomor 8 tahun gitu ya. Dia bacakan puisi model pesantren At-Taqwa ini, Dr. Muhammad Ardiansyah. Kan Dr. Muhammad Ardiansyah ada buku ini Adab Murid dan Guru ya, untaian syair baru ini bukunya ini, lihat enggak Adab Syair. Nah, ini nih ada apa, ada puisi dari Asad Hadori yang dibaca ya, silakan sebagai penutup mungkin bagus untuk kita dengar. Sabar bisa bubar, oleh Ustaz Ardiansyah. Guru itu pelanjut para anbiya, tugasnya sangat berat, luar biasa. Menjalani tugas membimbing manusia, meraih ridho Allah yang Maha Esa. Tugas yang diberi, mari dikerjakan, janganlah itu dianggap jadi beban. Jika rela hati saat ditunaikan, tugas berat pun akan terasa ringan. Guru itu juga manusia biasa, meski sabar kadang bisa marah juga. Bersabarlah ketika dimarahinya, jangan berhenti berguru kepadanya. Marah guru itu bukan karena benci, tapi ingin murid perbaiki diri. Hilangkan prasangka buruk dalam hati, teruslah belajar, jangan engkau lari. Kekurangan guru jangan disebarkan, dengan adab ilmu itu bertentangan. Manusia pasti punya kekurangan dan jauh dari sifat kesempurnaan. Seorang beradab akan bijaksana, yang diingat bukanlah aib gurunya. Jasa guru itu banyak tak terkira, juga tak terbalas hingga akhir masa. Oleh Asad Hadori. Nah itu hadirin sekalian ya, puisi itu puisi adab ya, adab murid kepada guru ya. Saya sering menyampaikan di mana-mana bahwa guru itu bukan tukang ngajar bayaran. Jadi makanya saya tidak sependapat kalau ada istilah guru tidak tetap ya. Guru tetap guru, tidak ada guru tidak tetap. Ya, dan orang yang jadi guru harus yakin bahwa jadi guru itu mulia. Jadi guru itu pejuang, menjadi guru itu mujahid. Ya, makanya kalau kita guru gitu ya, jangan berharap uang. Ya, guru itu kita butuh uang sebagai guru kita. Ya, kita hidup butuh uang, tapi jangan mengajar karena uang. Artinya kalau enggak ada uang enggak ngajar, itu tidak betul. Karena menyampaikan ilmu kita niatkan untuk berdakwah ya, berjuang di jalan Allah. Dan itu pahalanya sangat besar. Ya, kalau ya saya sering kalau ngisi seminar di berbagai tempat kadang-kadang ditanya ya berapa personal fee-nya gitu. Saya selalu bilang, mohon maaf saya tidak pernah menghitung fee. Saya tidak pernah begitu. Ya tugas saya menyampaikan apa yang saya yakini sebagai satu kebenaran. Sebab ini kunci kebangkitan umat kita ya, kunci kebaikan anak kita semua. anak kita harus berada pada guru, ikhlas mencari ilmu. Makanya cari guru yang baik ya, untuk bisa mendidik ya anak-anak ini dengan baik. Karena harus dua-duanya ikhlas, gurunya ikhlas, muridnya ikhlas. Sering di berbagai sekolah saya sampaikan, guru itu pejuang ya, bukan tukang ngajar bayaran. Karena kalau dia pekerjaan dia anggap tukang ngajar, itu seperti rutinitas ya, dia nggak ngajar kalau nggak dibayar niatnya untuk itu, makanya dia mengajar tanpa jiwa. Nah itu rugi kita misalnya ya, rugi, karena menjadi guru ini sangat sangat mulia. Alhamdulillah ya, kami punya TK At-Taqwa itu sudah 20 tahun ya, dari tahun 2000 TK itu berdiri sampai sekarang itu masih ada guru TK itu ya, sudah 20 tahun ya mengajar itu ya, mungkin 20 tahun itu saya nggak tahu berapa gajinya sampai sekarang ini, nggak, saya kira nggak sampai, hanya sekitar 1,5. Itu sudah 20 tahun. Tapi alhamdulillah ya, sabar anak-anaknya, anak-anak jadi anak soleh. Sebab kadang-kadang gurunya sekarang itu bukan hanya materi ya, yang didapat itu adalah berkah ya, berkah dari Allah ya, diberikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik ya, diberikan apa namanya, dijauhkan dari apa namanya musibah dan sebagainya gitu. Jadi inilah ya kunci pendidikan itu akan sukses kalau ada ya pemahaman yang sama, niat yang ikhlas yang sama, kesungguhan yang sama antara guru, orang tua dan murid itu ya, dan guru apa namanya, guru wali santri dan santri itu harus sama ya. Kadang-kala gurunya ikhlas, wali santrinya ikhlas, santrinya nggak cocok gitu ya, nggak ikhlas, nggak jadi ya, santrinya ikhlas ya, gurunya ikhlas, ininya orang tuanya ya punya persepsi yang berbeda ya, itu tidak jadi juga. Nah, jadi harus tiga-tiganya ini ada kesamaan ya. Nah, tapi sekali lagi ya, sebagai orang tua ya, tugas kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro ya, supaya anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu kuncinya adalah beradab kepada guru ya. Baik, demikian saja ya, saya kira ini bukan materi baru, sekedar untuk ngecas kita semua ya, mengingatkan kita semua akan pentingnya ya kehadiran para guru yang baik. Yang kata Pak Natsir ya, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Ya, demikian, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.